tanbih. At-talabu fi kalamihi syamilun lil amri kama masal. Talab, perhatian talab dalam ucapan musannif. Wa talab di antara penjazum adalah talab idza saqatatil fa min al mudhari', apabila gugur fa dari fi'il mudhari' setelahnya. Talab di situ mencakup amr seperti yang beliau contohkan, ta'alu atlu. Juga mencakup nahi, la tadnu min al asadi taslam. Ya, la tadnu min al asadi taslam. Jangan kau mendekat ke singa, taslam, niscaya kau selamat. Ya, takdirannya menurut si bawe. Apa? In la tadnu min al asad taslam. Ada penjumhur, la tadnu min al asad fa in la tadlu. Fa in la tadlu min al asad taslam. Wa du'a juga du'a. Nahu rabbi ufirli adakhulil jannah. Istifham. Hal tukrimuni ukrimka. Takdirannya apa? Menurut si bawah. Hal tukrimuni ukrimka. In tukrimni ukrimka. Hal tukrimuni fa'in. Tukrimni ukrimka kalau jumhur. Wa tamanni juga tamanni. Nahu laita li malan unfiqhu. Laita li malan unfiqhu. Wa taraji juga taraji. La'alla zaidan yaqdumul balada ukrimhu. Iya. Jadi cara mengi'rabnya seperti yang telah lewat tadi. Kalau pendapat musannif yang menjazmkan fi'il-fi'il yang setelahnya talab. Ya, kalau jumhur in syartiyah bersama fi'ilnya yang mahdhufah. Wal 'ard juga 'ard, nahu ala tanzil 'indana tusib khaira. Maukah engkau singgah di sisi kami, tusib khaira, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan. Wa tahdid juga tahdid, dorongan. Kalau 'ard mungkin anjuran, tahdid dorongan. Laula ta'tina tuhadditsna, ayolah engkau datang ke rumah kami. Tuhadditsna, niscaya kami akan mengajakmu berbicara. Wa la yushtaratu fi talabi an yakuna huna bil fi'li, dan tidaklah dipersyaratkan talab di sini dengan menggunakan fi'il. Ya. Karena contoh-contoh yang disebutkan fi'il semua, sehingga sepertinya mengesankan talabnya harus fi'il. Tidak, ya. Bal yujzamu al-fi'lu fi jawabih, bahkan tetap dijazmkan fi'il sebagai jawaban dari talab. Wa in kana bi ghairi al-fi'li, meskipun talabnya selain dengan fi'il. Contohnya aina baituka azurka. Aina baituka azurka. Aina baituk. Di situ ada talab yang berupa istifham dan bukan dengan fi'il. Bisa juga azurka. Wa hasbuka hadithun yanam zaidun, cukup bagimu satu hadis. Yanam zaid, niscaya Zaid akan tidur. Wa qala syair makanaki tuhmadi aw tastarihi. Berkata penyair, makanaki tahmadi aw tastarihi, tetaplah engkau di tempatmu. Tuhmadi, niscaya engkau akan dipuji. Aw tastarihi, ataupun akan istirahat. Wa syarata ghairu al-kisai min an-nahwiyyin li sihhati al-jazmi ba'da an-nahyi sihhata wuqu'i illa fi mawdi'ihi ma sihhati al-ma'na. Selain kisai dari ahli nahwu, jumhur berarti mempersyaratkan benarnya jazm setelah nahi. Selain kisai mempersyaratkan diperbolehkannya jazm ataupun jazmnya fi'il mudhor yang datang setelah nahi secara khusus, yaitu satu syarat, yaitu sihhata wuqu'i illa fi mawdi'ih, illa bi inla bisa menggantikan posisinya ataupun illa bisa menduduki posisinya. Masihatil ma'na, tapi disertai dengan benarnya makna. Famin thamma jaza la tadnu minal asad, dari sana boleh dikatakan la tadnu minal asad taslam. Jangan kau mendekat ke singa, taslam, niscaya kau akan selamat. Bil jazm, boleh dengan menjazmkan taslam. Kenapa lisi hati qawlika in la tadnu minal asadi taslam? Karena benar kalau diucapkan dengan ibaratmu yang lain, in la tadnu minal asadi taslam. Kalau engkau tidak mendekat ke singa, kamu pasti selamat. Ya. Nah itu. Lianna salamah musabbabatun an adami dunu. Karena keselamatan itu dihasilkan dengan tidak mendekat ke singa. Wa wajab arrafu. Dan dari sini wajib rafa fil mudhari yang datang setelah talab pada contoh la tadnu minal asadi yakuluka. Jangan kau mendekat ke singa, yakuluka, dia akan memakanmu. Lihat kenapa tidak boleh di sini dijazmkan yakulka tapi yakuluka dirafakan. Li'adami sihhati qaulika in la tadnu minal asad yakulka. Karena tidak benar apabila digantikan posisinya oleh inla. Seperti kalau engkau katakan inla tadnu minal asadi yakulka. Jika engkau tidak mendekat ke asad, misalnya dia akan memakanmu. Betul enggak? Kan keliru. Sehingga rofa. Harusnya rofa. Filmu berselahnya. Kenapa? Li'anna al-akil la yatasabab an adami dunu. Karena yang namanya dimakan singa tidaklah diakibatkan karena sebab tidak mendekat kepadanya. Tapi disebabkan karena mendekat kepadanya. Banyak ya orang mendekat ke singa lagi bersih-bersih kandangnya dimakan. Wa innama yatasabab an adunu. Hanyalah dimakan singa itu disebabkan, diakibatkan karena mendekat kepadanya. Nah itu, jadi paham ini syaratnya. Khusus pada pembahasan yang setelah nahi. Dipersyaratkan agar tolabnya yang berupa nahi bisa digantikan posisinya ataupun bisa diduduk oleh inla. La-nya digantikan dengan inla. Wa khalafal kisai fi hadha syarti fajawazal jazma. في المثال المذكور محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا. Hanya saja Al-Kisai menyelisihi jumhur pada persyaratan ini, yaitu agar inla bisa menempati posisi la. Fajawazal jazma, maka beliau pun Al-Kisai rahimahullah membolehkan jazm pada semisal contoh yang disebutkan. Muhtajan biqawli, karena beliau berhujjah dengan sabda Nabi SAW. Man akala min hadhi syajarah, siapa saja yang makan dari pohon ini. Pohon apa? Bawang dan bawang merah, bawang putih. Fala yaqrab masjidana, maka janganlah dia mendekat ke masjid kami. Yu'zina, karena itu akan mengganggu kami. Ai bi rihi tsaum, yakni dengan bau bawang itu. Bawang putih. Dan juga berhujjah dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tarji'u ba'di kufara yadrib ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali sepeninggalku dalam keadaan kafir. Yadrib ba'dukum riqaba ba'din. Di mana sebagian kalian menggal leher sebagian yang lain. Ala riwayat man jazama yadrib, di atas riwayat yang menjazmkan yadrib, karena datang dengan beberapa riwayat ada yadribu, itu yang sering ya. Li'annahu la yasih. Ya, kenapa ini menurut jumhur tidak boleh dirafakan yadribu? Li'annahu la yasih taqdiru illa fil haditsaini, karena pada dua hadis ini la tidak bisa digantikan posisinya dengan in la. Ya. Ma'annahu warada majzuman. Meskipun dia datang dalam kondisi dijazmkan. Ya, saya ulang ini. Li'annahu la yasih, kata Al-Kisai, kalau kalian wahai jumhur mempersyaratkan in la, lantas bagaimana dengan hadis ini nih? Ya kan? La yaqrab masjidana yu'zina, tidak cocok di sini. Inla menempati la, tapi majzum yu'zina. Juga dalam contoh hadis, la tarji'u ba'di kufaron yadrib. Di sini tidak cocok la digantikan dengan inla, tapi jazm. Nah, berarti tidak bersyaratkan dong. Si faham ini? Maka jumhur menjawab, wajab al-jumhur an zalik. Jumhur menjawab, ya, Iskalnya Al-Kisai bi anna al-jazma fil hadithaini ala ibdalil fi'li min al-fi'li badal shimalin la ala jawabil manhi li'adami sihhati in la yaqrub yu'zina wa illa tarji'u ba'di kuffara yadri ba'dukum riqaba ba'din. Jumhur menjawab bahwasanya jazm pada dua hadis tersebut di atas adalah karena menjadikan fi'il tersebut sebagai badal. Badal dari fi'il yang sebelumnya yang majzum. Apa pada contoh yang di atas man akala min hadhihi syajar fala yaqrab masjidana yu'zina, yu'zina badal dari apa? Yaqrab. Ya. Yaqrab kan dia majzum dengan lanahiyah. Maka yu'zina itu badal dari yaqrab, badal syimal. Juga yadrib itu majzum karena sebagai badal istimal dari tarji'u. La ala jawabil manhi, bukan sebagai jawaban dari manhi. La tar la, bukan jawaban dari nahi, la tarji'u, bukan. Kenapa li'adami sihhati? Karena tidak benarnya inla menduduki posisi la. Tidak boleh dikatakan illa yaqrab yu'zina. Ya. Jika engkau tidak mendekat kepada kami, kamu ini akan mengganggu kami, yang tidak benar ini. Sehingga tidak dijadikan dia sebagai jawaban dari nahi, tapi sebagai badal isyimal dari fi'il yang manhi. Faqiratul jumhur birafa' loncat enggak? Wa illa tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'din, juga tidak benar kalau dikatakan inla sebagai ganti dari la. Inla tarji'u, jika kalian tidak tarji'u ba'di kuffara, jika tidak kembali menjadi kufur setelahku, niscaya kalian akan memenggal sebagainya atau sebagainya yang lain. Ini kan tidak benar. Wa amma qawlu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa la tamnun tastakthir, janganlah kau memberi tastakthir karena ingin mendapat yang lebih banyak. Faqiraatul jumhur, maka qiraah jumhur di sini kan sepintasnya tastakthir majzum dengan la nahiyah kan, dengan nahi kan, la tamnun tastakthir. Sepertinya jazm dengan apa? Dengan nahi. Padahal tidak demikian. Fa qira'atul jumhur bi raf'a, qira'ahnya jumhur dengan rafa, wala tamnun tastakthiru. Bi raf'i tastakthir id la yasih an yaqula in la tamnun tastakthir. Kenapa? Dibaca rafa karena tidak sah, tidak benar la digantikan posisi dengan in la, dengan dikatakan in la tamnun tastakthir. Jika kamu tidak memberi, kamu tidak akan ingin memperbanyak. Kan enggak bisa. Jika kamu tidak memberi, niscaya kamu ingin memperbanyak, kan enggak bisa. Wa amma qira'atuhu biskan, adapun qira'ah tastakthir dengan sukun wala tamnun tastakthir, fa yumkin an yujab, maka bisa jawab. An dzalik, hal itu dengan bahwasanya sakkanahu waqfan, yang membaca dengan sukun dia mensukunnya karena waqaf. Wala tamnu tastakthir, waqaf sukun. Wa wasalahu binatil waqfi, ataupun yang membacanya dalam kondisi wasal tetap disukun, itu di bahasa wasal tapi dengan niat waqaf. Wala tamnu tastakthir wali rabbika fasbir. Jadi dibaca wasal tapi niatnya waqaf. Sehingga tidak menghalangi rafa'nya dia. Walladhi hasuna dzalik, yang membikin boleh dan bagusnya dianggap boleh untuk dibaca sukun dalam kondisi wasol adalah ini yang menjadikan bagusnya. Munasabatun lil af'alil mazkura, dalam rangka menyelaraskan dengan fi'il-fi'il sebelumnya yang bersamanya, yaitu fakabbir wali rabbika apa ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, sukun semua gitu. Sebelum fakabbir wali rabbika apa ayatnya fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir ya wali rabbika fasbir wa hiya fakabbir fatahhir, yaitu kabir tahhir, semuanya sukun semua kan. Wasiyabaka fatahhir wali rabb fakabbir, apa sebelumnya ayatnya fakabbir, ayat sebelumnya Marwan, ayat sebelum fakabbir apa Marwan? Apa? Qum fa'anzir, terus apa? Warabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir, sukun semua. Fahjur juga. Warujza fahjur. Wa la yahsun ja'luhu badal, dan di sini tidak cocok seandainya tasaksir dijadikan sebagai badal bagi tamnun sebagaimana dalam contoh dua hadis di atas. Sebagai badal dari yang sebelumnya tidak cocok. Kenapa? Li ikhtilafi ma'nayaihim, karena berbeda makna keduanya. Tamnun dengan tasaksir itu beda maknanya. Li adami dalalatil awal ala tsani, karena yang pertama tidak menunjukkan kepada makna yang kedua. Tamnun apa artinya? Manayamunnu, memberi kan. Tasaksir menginginkan lebih banyak. Ini memberi, ini menginginkan lebih banyak. Ya kan beda, pertentangan, sehingga tidak pas, tidak bisa untuk tasaksir dijadikan badal syimal bagi tamnun. Berbeda dengan di atas. Sejalan yu'zina dengan yakrab, la yakrab dengan yu'zina. Juga tarji'u dengan yadrib. Tarji'u ba'di kufara dengan yadrib ba'dukum riqaba ba'din, itu sama masih. Ya. Kalau la yaqrabu masjidana sama dengan yu'zina sejalan. Maknanya sejalan, jangan mendekati masjid kami. Yu'zina, itu menyakiti kami. Masih satu, bisa dijadikan sebagai badal syimal. Tapi kalau tamnun tasaksir berbeda. Tamnun memberi, tasaksir menerima gitu kan. Wasani, ya macam yang kedua. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang belum paham? Ini syaraka fikunihim apa? Iya, sama-sama. Apakah tadmin yang ditakdirkan oleh apa? Si bawe ataupun oleh jumhur, makna apa? Ada tuh syarat bersama fiilnya. Itu kan milisi asalnya. Asalnya kan enggak ada itu. Asalnya enggak ada tadmin, enggak ada syarat yang mahdhuf gitu. Hukum asalnya ya padanya seperti itu. Tolab. Enggak ada tadmin huruf syarat dan fiilnya enggak ada. Sudah paham nih? Ah, jadi kalau tadmin dia karena memandang makna aslinya. Memandang makna aslinya. Jadi makna aslinya itu seperti itu, mengandung huruf syarat gitu loh. Sedangkan tadi yang kedua tidak makna asli tetap ditetapkan. Ya, dengan ditambahkan itu syarat. Kalau tadmin apa tadi memandang makna aslinya kan tadi hatu ya ta'alau atlu ta'alau atlu makna aslinya ta'alau katanya apa in ta'tuni ya. Itu makna aslinya memandang makna aslinya ya, sedangkan apa tadi yang kedua hadaf syarat ya hadaf ada di syarat dan juga filus syaratnya itu bukan memandang makna aslinya. Makna aslinya tetap dibiarkan, ada makna yang lain itu. Syaratnya fa in ta'tuni ya itu. Jadi bukan ini diambil dari ta'ala bukan. Bukan. Iya. Kalau si bayu kan mengambil dari ta'ala itu. Syarat itu. Kalau jumhur tidak. Iya. Tidak mengambil dari itu, tetap dibiarkan ta'ala seperti saja kemudian ditakdirkan di situ syarat gitu. Bismillah. Wasani wa huwa ma yajimu fi ilain 11. Wa huwa in nahwu yasha yudhibukum wa ma nahwu ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa man nahwu wa man ya'mal su'an yujzabi. Wa mahma qawli wa annaki mahma ta'ammul qalba yaf'ali. Wa idma taqum aqum wa ay nahwu ayyama tad'u fa al-asma'ul husna. Wa ma taqa qawli ana ibnu jala wa talla istanaya. Mata adha ila imam mata ta'rifuni. Qala syarih rahimahullah. Wasani aina usani min jawazil af'al. Min jawazimil af'al. Wahuwa ma yajimul fi'lain. Mudari'aini. Kawaini ta'uddu na'ud. Au maziyaini lafdan. Nahu wa in'udtum udna. Wahu ma'nan nahu. Man lam yajtahid lam yanil ilma. Au maziyan fa mudari'an nahu. Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi hartih. أو مضارعا فماضيا وهو قليل كقول صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له وهو بعد لم مجزوم بها لفظا وبأداة الشرط محلا ثم الفعلان إن كان مضارعين فالجزم للفظهما أو ماضيين فالجزم لمحلهما أو مختلفين ماضيا ومضارعا فلكل واحد منهما حكمه أحد عشر جازما وتسمى أدوات الشرط والجزاء لإفادتها أن ما يليها شرط أن ما يليها شرط وسبب لما يليه فهي موضوعة لتعليق معنى جملة الجزاء بمعنى جملة الشرط بحيث تكون الأولى سببا للثانية والثانية مسببة عنها والصحيح أن الأداة هي أن الأداة هي الجازمة لفعل الشرط وجوابه وهو إن وهي أم الباب ومن ثم قدمها وهي حرف باتفاق موضوع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط أي فلا تدل على معنى آخر وإنما تدل على شرط المشكوك في وقعه نحو إن يشأ يذهبكم ويرابه إن حرف شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه يشأ فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه سكون آخره وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو يذهب جواب الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه سكون آخره وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به وقد تدخل على المقطوع به لغرض كانبهام زمان الشرط ونحو ذلك كقوله تعالى فإن مت فهم الخالدون وقد تدخل على المقطوع بانتفائه واستحالته للتبكيت وغيره والأصل كون شرطها وجزائها مضارعين مستقبلين كهذه الآية ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة كإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل أو بالتفاؤل وإظهار الرغبة في وقوع الشرط والغالب مجيء شرط إذا بلفظ الماضي لدلالته على الوقوع المناسب للجزم وما وهي اسم موضوع لدلالة على ما لا يعقل على جهة العموم ثم ضمن معنى الشرط نهو ما تفعل من خيره يعلمه الله ويرابه ما اسم الشرط وجازم في محل رفع مبتدأ تفعل فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر خبر ما من خير جار ومجرور متعلق بتفعل يعلم جواب الشرط وله مفعول به ولفظ الجلالة فاعل وما ذكرته من أن جملة الشرط خبر عن اسم الشرط وهو الأصح وقيل خبره جملة الجواب وقد أثبت ابن مالك وغيره مجيء ما شرطية ظرفا زمانيا بأن تدل على اسم زمان منصوب بتقدير فيه قال في المغني ظاهر قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم استقاموا لهم مدة استقامتهم لكم فهي هنا اسم شرط جازم في محل نسب على الظرفية الزمانية قال ابن عنقاء وقد تأتي زمانا محضا بأن تدل على اسم زمان ليس منصوبا على معنى في نحو فما استطعتم به منهن أما استطعتم به منهن فآتوهن أجورهن أي مدة استمتاعكم بهن آتوهن أجورهن فهي هنا في محل رفع مبتدأ وخبرها فعل الشرط كما في آية المتن والله nanti untuk pertemuan berikutnya kalau ada yang salah ditanya irobnya. Ya, silakan bagi yang mau baca juga yang lain dimasukin. Bacanya harus jelas. Kalau ada yang salah irobnya kita tanya. Baca apa? Ya. Ini dibaca apa dan irobnya sebagai apa? Biar lebih teliti. Tadi ya, insyaallah jelas ya. Yang bertanya tentang perbedaan pendapat jumhur dengan sibawaih dan yang bersamanya. Jadi kalau jumhur ataupun sibawai itu melihat makna aslinya. Makanya enggak disebutkan hatunya karena makna hatu adalah intatuni gitu. Sedangkan jumhur tidak memandang makna aslinya. Ya. Tapi di sana ada syarat dan fiilnya yang keduanya mahdhuf. Makanya tetap disebutkan fiilnya kan? Hatu fa intatuni. Sedangkan sibawai enggak disebutkan fiilnya. Kenapa? Itu kandungan hatu gitu. Bisa dipahami? Ya. Ngerti ya? Wasani wa huwa ma yajzimu fi'laini ahada asyara wa huwa inna hu in yasha yudhibkum wa ma nahu wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa amal nahu man ya'mal su'an yujza bih wa mahma ka qawlihi wa annaka mahma ta'muril qalba yaf'ali. cukup dulu lah. Ya, biar hafalannya enggak terlalu repot ya. Yang sudah dilewati ini diulang-ulang. Jangan sampai ada yang keliru. Nanti kalau ada masukan juga silakan. Ya. Atau yang iskal, jangan sampai asal lewat-lewat gitu, enggak paham. Wasani yang kedua dari penjazm, ai an-na'utsani min jawazimil af'al, yakni macam yang kedua dari penjazm fi'il. Fi'il apa yang di sini? Ini maksud di sini fi'il mudhari' alif lam di sini lil'ahd dzikr dzihni. Lil'ahd dzihni. Wa huwa ma yajzimu fi'lain, macam yang kedua adalah apa yang dia menjazmkan dua fi'il mudhari'. Seperti in ta'udu na'ud. Jika kalian orang musyrik kembali, kami pun kembali. Aw madhiyaini lafdhan, ataupun yang dijazmkan adalah dua fi'il madhi yang lafadznya madi, madi. In 'udtum 'udna. Aw ma'na, ataupun yang dijazmkan adalah fi'il yang hanya pada maknanya saja madi, lafadznya mudhari'. Man lam yajtahid lam yanalil ilma. Aw madhiyan fa mudhari'an, ataupun yang dijazmkan yang pertama fi'il syartnya madi, jawab syartnya mudhari'. Contoh, man kana yuridu harfal akhir nazid lahu fi harfih. Kana yang pertama. Kemudian nazid yang kedua. Aw mudhari'an fa madhiyan, ataupun yang dijazmkan yang pertama fi'il syaratnya mudhari', jawab syaratnya madhi, wa huwa qalil, yang sepertinya sedikit. Ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lah. Man yaqum. Ya, pada lafaz yang jazm, man yaqum lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lah. Wa huwa ba'da lam majzumun, dan dia yang datang setelah lam, fi'il mudhari' yang datang setelah lam, majzumun biha, dijazmkan oleh lam, lafdhan pada lafadznya, seperti dalam contoh apa, man lam yajtahid lam yanalil ilmi. Di sini berkumpul kan dua penjazm kan, man ya ismu syart, lam juga jazimah. Apa yang menjazmkannya yajtahid fi'il mudhari' setelahnya? Disebutkan di sini wa huwa ba'da lam majzumun biha, dan apa yang datang dari fi'il mudhari' setelah lam, ya, dia dijazmkan oleh lam, lafdhan lafadznya, wa bi adati syart mahallan, tapi dengan dijazmkan dengan adati syart secara mahalnya, jadi fi mahalli jazmin. Man lam yajtahid, man ismu syart jazimun tajzimu fi'lain lam harfu jazmin wa qalbin wa nafyin yajtahid fi al-mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmihi as-sukun fi mahalli apa jazmin filu syarat wa bi adati syarat mahallan thumma al-fi'lani in kana mudhari'aini fal jazmu li lafdhihima. Kemudian apabila yang dijazmkan oleh penjazm-penjazm ini adalah dua fi'il, dan dua fi'il tersebut adalah mudhari', fal jazmu li lafdhihima, maka jazmnya itu mengenai kedua lafadznya. Ya, seperti contoh di atas itu. In ta'udu na'ud. Aw madhiyaini, ataupun yang dijazmkan dua fi'il madhi seluruhnya, dua-duanya. Fal jazmu li mahallihima, maka jazmnya pada mahalnya. Sehingga contoh in 'udtum 'udna, i'rabnya bagaimana? In harfu syaratin jazimin tajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarat wa tsani jazauhu. Udtum fi'lun wa fa'il, 'ada fi'lun madin mabni 'ala sukun itisalihi bi dhamiri raf'i mutaharrik fi mahalli jazmin. Fi'lu syarat fi mahalli jazmin. Begitu juga 'udna fi mahalli jazmin, jawab syarat. Aw mukhtalifaini, ataupun berbeda keduanya antara fi'il syarat dengan jawab syarat. Yang pertama fi'il syaratnya madhi, kemudian jawab syarat mudhari'. Maka i'rabnya falikulli wahidin minhuma hukmuh, masing-masingnya sesuai dengan hukumnya. Kalau fi'il mudhari' ya lafadznya, jazamnya pada lafadznya, fi'il madhi ya pada apa? Mahalnya, gitu aja. Ya, enggak sulit kan? Menjazam-menjazam yang menjazamkan dua fi'il mudhari' sekaligus atau ghaliban secara umum 11. Ada 11 jaziman, 11 penjazam. Waktu sama adawati syarat, dan penjazam-penjazam yang 11 ini disebut juga adawati syarat wal jaza, perangkat-perangkat syarat dan jaza. Li ifadatiha anna ma yaliha syartun wa sababun lima yalihi. Karena itu semua memberikan faedah bahwasanya ma yaliha, apa yang datang setelahnya dari adawat syarat, adalah syarat wa sababun, dan sebab lima yalihi dari apa yang setelahnya. Fa hiya mawdu'atun li ta'liqi ma'na jumlatil jaza, dan adawat syarat itu semua diletakkan untuk mengait makna jumlah balasan dengan makna jumlah syarat. Bihaitsu takunul ula sababan lisaniyah wa tsaniyah musabbabatun anha, di mana yang pertama merupakan sebab dihasilkan yang kedua, dan yang kedua disebabkan dihasilkan oleh yang pertama. Wasahih anna ada an al-adata hiya al-jazimah li fi'l syarat wa jawabi. Dan yang lebih sahih bahwasanya al-ada, adawat ini yang 11 itulah yang menjazmkan fi'il syarat dan jawabannya. Ini mengisyaratkan adanya khilaf. Tapi yang sahih bahwasanya menjazmnya adalah adawat syarat itu sendiri. Syaratnya ataupun jawab syaratnya. Ini mutawasit toh. Apa mutawasit? Kita mutawasit sehingga tidak dirinci. Hanya syarat, kemudian tidak ada rincian. Ya mungkin kalau antum buka kitab-kitab yang lebih tebal, An-Nahw al-Wafi juga tashil, ataupun yang lainnya, Arfiyah, mungkin didapat dari situ rinciannya. Wahuwa in, dan yang pertama adalah in, wahya ummul bab, dan in adalah induknya bab penjazm yang menjazmkan dua sekaligus dari fi'il mudhari'. Wa min thamma qaddamaha, dan dari sana musannif mendahulukannya. Wahya harfun bittifaq, dan in adalah huruf dengan kesepakatan ahli nahu. Mawdu'un lidalalati ala mujarradi ta'liqil jawab, di mana ini semata-mata diletakkan untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Sekedar mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Yang sering diterjemahkan apabila, jika gitu. Ay falatadullu ala ma'nan akhar, yakni tidak ada tambahan makna yang lain pada in selain ta'liqul jawab ala syarat. Wa innama tadullu ala syarat al-mashkuki fi wuqu'i, hanya saja ini menunjukkan syarat yang diragukan terjadinya. Di sana ada yang semisal in dalam makna dan penggunaannya, itu iza. Ada bedanya in dengan apa? Iza. Kalau iza, kalau in jelas itu menjazmkan, kalau iza tidak menjazmkan. Ada khilaf juga di dalamnya. Kemudian yang kedua, kalau in itu menunjukkan syarat yang masykuk terjadinya. Kalau iza itu sudah pasti maqtu'. Maqtu'ul wuqu'. Kalau iza itu menunjukkan kepada syarat yang dipastikan terjadinya, seperti idza zalati syams azuruka. Idza zalati syams azuruka. Apabila matahari sudah zawal, saya akan ziarah kepadamu. Izalah asyams ini masih terjadi enggak? Masih terjadi kan? Ya kalau sidinya belum mati. Ya. Tapi kalau in tidak menunjukkan kepastian seperti apa? Yang ditunjukkan oleh idza. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Datang enggak orang munafiknya? Datang. Contoh iya sya' yudhibkum, kalau Allah mau niscaya Allah akan binasakan kalian seluruhnya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, kemudian diganti dengan makhluk yang baru. Ya. Jadi paham ini ya insyaallah ya. I'rabnya in harfu syartin jazimin. Harfu syartin jazimun. Tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwal fi'il syarat, wa'fani jawabu. Ini dihafalkan ya. Cara ma'irab seperti ini. Jangan ada remeh. Kalau ditanya, bingung. I'rabnya. Ya sya' fi'il mudhari', madinya apa? Madinya sya'a ya sya'u. Kalau dijazmkan ya sya'. Fi'il syarat majzumun bi'adati syarat. Wa'alamatu jazmihi sukunu akhirih. Wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Yudhib dari apa? Kata apa? Azhaba yudhibu. Muta'adi dengan hamzah itu. Jawabu syarat. Madzumun biadati syarat. Dijazmkan oleh adati syarat. In. Wa alamatu jazmihi sukunu akhirih. Wa fa'ilu mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa. Wal kaf yudhibkum. Dhamir mutasil fi mahalin asmina fulun bih. adapun kaf harful khitab mim alamatul jam' dhamirnya hanya ha apa dhamirnya hanya kaf saja mim hanya alamatul jam' wa qad tadkhulu 'ala al-maqtu' bihi terkadang masuk ya terkadang jarang biasanya terkadang in masuk kepada syarat yang maqtu' bihi dipastikan terjadinya ini kadang li gharadin karena satu tujuan li gharadin kan bihami zaman syarat seperti untuk menyamarkan zaman syaratnya walahi dzalik ataupun tujuan-tujuan selain itu jadi hukum asalnya ini tuh menunjukkan bahwasanya syaratnya apa masykukun fi wuqu'i diragukan apa terjadinya tapi kadang masuk kepada sesuatu yang maqtu' iya fil wuqu' tapi ada tujuannya seperti ibhami zaman syarat menyamarkan jawab apa zamannya syarat seperti firman Allah taala afa imitta faumul khalidun apakah kalau engkau mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan kekal kematian nabi pasti enggak pasti tapi di sini waktunya kapan enggak tahu ya, mubham afa imitta faumul khalidun wa qad tadkhulu 'ala al-maqtu' bi intifa'ihi wa sihalatihi litabkit wa ghairihi dan terkadang masuk kepada in masuk kepada fi'il mudhari yang maqtu' dipastikan terjadinya dipastikan tidak terjadinya al-maqtu' bi intifa'i wa sihalati dan dipastikan mustahilnya terjadi tujuannya apa litabkit wa ghairihi mencerca enggak dicontohkan di sini ya apa contohnya Qul in kana lahu walad fa ana qul in kana lirrahman ya waladun fa ana awwalul abidin mungkin enggak mustahil maqtu' bil bintifa'i wasihalati qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin di sini in masuk kepada syarat yang mustahil wuqu'uhu muntafin wuqu'uh wal asl kaunu syartiha wa jazaiha mudhari'aini mustaqbilaini hukum asalnya syarat ya fi'il syarat dan balasannya itu dengan dua fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu mendatang seperti dua ayat ini mana ayat dua ayat mana ini iyasha yudhibkum ya seperti apa ayat ini wala yukhalifu dhalika lafdhan illa linuktatin ka ibrazi ghairil hasil fi suratil hasil dan tidak menyelisihi antara yang pertama dengan yang kedua dari sisi lafaz mudhari semua asli seperti itu kecuali karena satu tujuan penting seperti menampakkan sesuatu yang tidak terjadi dalam bentuk sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang belum terjadi seolah-olah terjadi gitu loh. Afa imita ini kan seolah-olah terjadi kan. Padahal belum terjadi. Ataupun dalam rangka tafaul untuk memunculkan makna harapan. Harapan agar terjadi sehingga didatangkan dalam bentuk fil madhi. Wa idhar rughbah ataupun dalam rangka menampakkan rughbah. Harapan besar si wuqu'i syarat terjadinya syarat yaitu tujuannya seperti apa contoh ya in a'toni zaidun malan apa jawabannya adhab mahu ila baitilail haram misalnya ya sudah contoh bukan tamak bukan dalam rangka tamak bukan contoh saja. Ini kan rohba ini kan. Aduh Zaid mau haji nih. Coba saya dikasih. Mau ikut berangkat bersama dia gitu kan. Wal ghalib maji'u syart idha bilafdil madhi. Ya, ada punya umum pada idha adalah datangnya syart idha dengan lafad madhi. Ya kan, idha ja'akal munafiqun, idha apalah, idha ja'a nasrullah, idha apalagi? idza rujjatil ardu rajja dan seterusnya. Lidalalatihi 'alal wuqu', karena dia idza wal ghalib maji syarat, karena saya ulangi, umumnya datangnya syarat idza dengan lafaz madhi karena dia syarat tersebut menunjukkan terjadinya sesuatu. Yang ini munasib lil jazmi, selaras dengan jazm. Ya, jadi terwakili dengan kepastian itu. Kan jazm biasanya menunjukkan kepastian, iya kan? Menunjukkan kepastian. Ya. Iya syak yudhibkum. Kalau kendaki pasti, iya kan? Pasti itu. Itu ada antara faedah yang berkaitan dengan usul juga. Jadi fi'il syarat dengan jawab syarat menunjukkan kepastian. Kepastian. Apa contohnya? Itu. Wain apa tadi? Ta'ud na'ud. Wain ta'ud na'ud, iya kan? Kalau kalian kembali pasti juga kalian kembali, pastian. Ah ini idza fi'il syaratnya dengan madhi, karena cocok dengan apa? Jawab syarat gitu. Wasian aja kepastian. Siapa paham enggak itu? Ngerti? Ya. Kenapa jawab syarat yang datang setelah idza dalam bentuk fi'il madhi? Untuk menunjukkan kepastian sehingga selaras dengan yang jazm, jawab syarat dengan jazm itu. Dia kan enggak menjazmkan ini idza kan. Tapi bisa selaras dengan yang ada wad yang menjazmkan dari sisi makna. Menunjukkan kepastian, sama-sama menunjukkan kepastian. Wama, kemudian ma. Wahya ismun maudu'un lidalalati ala ma la yaqil ala jihatil umumi thumma dhummina ma'na syart. Dan ma, dia adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal di atas sisi keumuman, kemudian dikandungkan bersamanya makna syarat. Contoh, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan-kebaikan, pasti Allah mengetahuinya. Pastian. Ya, bi syarat itu. I'rabnya ma ismu syartin jazimun fi mahalli raf'in mubtada. I'rabnya mubtada ma. Kemudian taf'alu fi'lu syarat majzumun bi adati syarat wa alamatu jazmihi hadzun li annahu min al-af'al khamsah wa wawul jamaah fa'il wa jumlatul fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru ma. Khabarnya apa? Ma. Min khairin jar wa majrur muta'alliq bi taf'alu ya'lam jawab syarat wal ha maf'ulun bih wa lafdul jalalah fa'il wa ma dzakartuhu. Selesai di sini. وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ جُمْلَةُ الشَّرَطِ خَبَرْ. Apa yang saya sebutkan barusan, bahwasanya jumlah syarat adalah khobar. عَنْ إِسْمِ شَرَطْ, khobar dari isim syarat. Di sini taf'alu sebagai khobar dari ma. هُوَ الصَّحِيْهِ, itulah, هُوَ الْأَصَحْ, ini yang lebih sahih. وَقِيلَ خَبَرُهُ jumlah al-jawab. Ada yang mengatakan yang lain, bahwasanya khobarnya ma, ismi syarat, adalah jumlah jawabnya. Ya alhamdulillah. Tapi yang sahih tadi. وقد أثبت ابن مالك وغيره مجيء ما أشرطية ظرفا زمنيا بأن تدل على اسم زمان منصوب بتقدير في قال في المغني ظاهر قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم فهي هنا اسم شرط جازم في محل نصب على ظرفية زمنية. Dan Ibnu Malik dan juga selainnya menetapkan datangnya ma'asyartiyah sebagai dhorof zaman. Ya, bukan hanya isim tapi khusus dhorof zaman. Kalau dhorof zaman, mahalnya apa? Nasab. Biantadulla ala smi zaman, di mana dia ma' menunjukkan kepada zaman. Ia mansub dengan takdir makna fi. Nah, itu kalau dhorof mengandungi makna fi. Qawala fil mughni, beliau berkata dalam kitab al-mughni. Bagus juga ini kitabnya, insyaAllah. Dan kita punya kitabnya. Ya kalau mau jadi ilmu punya ini kayak gini. Ada syarahnya. Al-Isomi kalau gak salah, syarahnya ada itu. Kalau bisa ada syarahnya. Atau berapa jilid jadinya. Tanggung kalau gak ada syarahnya. Kalau anu sudah tinggi lukonya, gak perlu salah, udah paham. Kadang beberapa pembahasan masih perlu di syarah. Gitu. Bitaqdiri fi... Qala fil mughni, beliau berkata dalam kitab mughni, zahiru qawli ta'ala, yang tampak dari firman Allah Ta'ala, famastaqimu lakum fastaqimu lahum. Selama kalian istiqamah, selama mereka kaum musyrikin istiqamah terhadap kalian, maka istiqamahlah bersama mereka dalam perjanjian. Ai istaqimu lahum muddata. Istiqamatihim lakum, yakni istiqamahlah kalian selama mereka tetap istiqamah terhadap kalian dalam perjanjian. Fahiya huna, maka dia hukma di sini ismu syarat jazim fi mahali nasbin. Nah, tambahannya tuh. Hal dzarfiyah az-zamaniyah. Qala Ibnu Anqa, kata Ibnu Anqa, waqad ta'ti zamanan mahdha. Dan terkadang dia ma datang sebagai isim zaman saja, kosong dari apa? Dzaraf. Iya. Bi an tadulla 'ala fi zaman laisa mansuban. Jadi beda-bedakan tuh antara dzarfu zaman dengan zaman saja. Kalau dzarf ya mengandung makna fi mansub. Kalau isim zaman ya enggak mansub. Hadza yaumuddin. Yaumu ya isim zaman, itu bukan dzarf zaman. Iya. Waqad ta'ti zamanan, terkadang dia ma datang murni sebagai isim zaman saja. Yaitu di mana dia hanya menunjukkan pada isim zaman. Laisa mansuban, tidak mansub. Ala makna fi, laisa mansuban ala makna fi. Dia tidak dinasabkan dengan makna fi, tidak. Saya paham ini. Contoh, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Famastamta'tum bihi minhunna, maka apa saja yang kalian nikmati dengan sebab mahar itu dari kaum wanita, fa'atuhunna ujurahunna. Dan apa saja yang kalian nikmati dari mereka, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah untuk mereka ujurahunna, maharnya. Ai maknanya di sini muddatus timta'ikum. Nah, di sini marfu muddatu. Kalau tadi istaqimu lahu muddata, kalau tadi ya ada mengandung makna fi. Kalau di sini muddatu. Muddatu istimta'ikum bihin atuhunna. Selama kalian menikmatinya, atuhunna. Ya. Ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka. Fahiyahuna, maka dia ma di sini fi mahal rafin. Nah, mubtada. Wa khabaruha fi'lu syarat kama fi ayatil matan, sebagaimana yang tersebut dalam ayat matan. Wa ma taf'alu min khair ya'lamhullah. Itu ya. Wa ma taf'alu min khair ya'lamhullah. Salam bersinat, ada yang mau ditanyakan? Iza itu. Tadi kan disebutkan bahwasanya ada utus syarat itu, jawab syaratnya menunjukkan, jawab syarat yang madzum atau fi mahli jazam menunjukkan kepastian, ya kan? Ada di sana ada utus syarat yang dia tidak menjazmkan, seperti iza, laula dan yang lainnya tidak menjazmkan. Ya. Tapi dari sisi makna banyak kesamaan. Di antaranya menunjukkan kepastian. Ya. Dari mana dihasilkan makna kepastian? Enggak ada sukun kok. Ya, dengan didatang asla idza fil madhi. Ya, meskipun enggak datang dengan fil mudhari. Wa huwa idza yasha'u qadir, tapi ayatnya idza yasha'u qadir, kadang dengan fil mudhari. Terkadang. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wa man hiya ismun mawdu'un liman yuqal ala jihatil umum, nahu man ya'mal su'an yujizabihi, ay kullu insanin wa i'rabuhu man ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain, al-awwal fi'lu syart wa thani jawabuhu fi mahalli raf'in mubtada, ya'mal fi'lu syart مجزوم بأداة شرط علامة جزمه سكون آخره وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو سوءا مفعول به وجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر من يجزى جواب الشرط مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو ألف wa naibul fa'il mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa bihi jarun wa majrur wa mahma wa hiya ismun basitun la murakkabun min mah wa ma asyartiyah alal asah mawdu'un li ghairil aqil ثم ضمنت معنى الشرط وكقوله أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي قاله امرؤ قيس وهو من قصيدتي كيف نبكي اللغة أغرك بكسر الكاف خطاب للمؤنث وهو استفهام إنكار والتوبيخ أي حملك على العزة وهي فعل من لم يجرب الأمور والقتل الإماتة وتأمري بالياء لأنه خطاب للمؤنث أيضا وحذفت لالتقاء الساكنين الإعراب الهمزة للاستفهام غر فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أن حرف توكيد ونصب حب اسمها والكاف في محل جر بالإضافة قاتلي خبرها وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها استغلال المحل بحركة المناسبة والياء مضاف إليه والمصدر المنسبك من أن وما بعدها فاعل والتقدير أغرك مني قتل حبك لي أي إماتته لي وأنك الواو حرف عطف أن حرف توكيد ونصب والكاف اسمها مهما اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه تأمري فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة والياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل القلب مفعول به والجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر يفعل جواب الشرط وعلامة جزمه سكون آخره وحرك بالكسر لقافية الشعر والمعنى قد غرك أي خدعك مني كون حبك قاتلي وكون قلبي مطيعا لك بحيث إنك مهما تأمري القلب بحيث إنك مهما تأمري القلب به من شيء يفعله والشاهد في مهما حيث جزمت الفعلين تنبيه يجوز لك في ما ومن ومهما مراعاة لفظها وهو الإفراد والتذكير وهذا هو الغالب ومراعاة معناها وهو قليل نحو ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا فذكر رعاية لللفظ ثم أنثى رعاية للمعنى نحو من يقوم أقم معهما أي كل اثنين يقومان ومن يقوم أقم معهم أي كل جمع رجال يقومون. Kemudian penjazm berikutnya yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ghaliban adalah man. Hiya ismun mawdu'un liman ya'qil ala jihatil umum man. Man adalah isim yang diletakkan untuk yang berakal di atas sisi keumuman. Jadi man itu umum cakupannya. Di antara al-fadil umum, lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Tidak dikhususkan untuk satu orang tertentu. Bisa dimakan satu, dua ataupun lebih. Nahu man ya'mal su'an yujizabih. Siapa yang beramal kejelekan yujizabih. Ya. Dibalasi, pasti dibalasi dengannya. Ada sebagian ahli tafsir yang ada satu riwayat salaf yang memaknai syirik. Karena di sini dipastikan balasannya. Ma ya'mal su'an yujizabih. Siapa yang dia beramal kejelekan syirikan pasti dibalasi. Adapun selain syirik tahtal masyiah. Ya, di sana ada yang lain. Ay kullu insan, yakni makna man ya'mal kullu insan, semua manusia. Siapa saja. Zukuran kana au inatha. I'rabnya man ismu syartin jazimun. Tajzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu syart wa tsani jawabuhu. Fi mahalli rafin mubtada. Mubtada man. Ya'mal fi'lu syart majzumun bi'adad syart wa alamatu jazmi sukunu akhirih. Wa fa'il mustatirun fi jawazan taqtiruhu huwa. Ya'mal huwa. Su'an maf'ulun bih. Jumlatul fi'l wal fa'il ya'mal su'an wal maf'ul fi mahalli rafin khabaru man. Saya khabar lagi man. Yujza jawab syarat majzum biadad syarat wa alamatu jazmihi hafu harfil illah min akhirih wahul alif. Yujza dijazumkan yujza. Wa naibul fa'il karena dia mughayir sighah. Maka naibul fa'il yang dicari. Naibul fa'il yang mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Bihi jar majrur. Muta'alik saya dengan yujza. Kemudian mahma. Wa ismun basit. Isim yang sederhana, maksudnya bukan murakkab. La murakkab, lawannya mufrad mungkin ya. Isim yang mufrad. Mufrad pada babnya. Yaitu apa yang merupakan lawan dari murakkab. Bukan murakkab dari, sini ada keliruan di catatan saya ini, harusnya mungkin mahwama. Ya. Di sini murakkab min wama. Keliru ya, harusnya murakkab min mahwama. Gitu. Mahma adalah isim sederhana, bukan murakkab. Bukan merokab dari mah dan ma asyartiyah. Bukan merokab dari mah dan ma asyartiyah. Alal asah menurut pendapat yang lebih sahih. Maudu'un li ghairil akil. Diletakkan untuk yang tidak berakal. Thumma bumminat makna syarat. Kemudian disertakan di dalamnya makna syarat. Kaqawli. Atau juga bisa bumminat. Failnya berarti ia kembali kepada tadi mahma. أغرك مني أن حب أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. Apakah membuatmu terkecoh, terperdaya, tertipu, yaitu rasa cintaku yang membunuh ini? وأنك dan bahwasanya engkau bagaimanapun memerintahkan kepada hatiku dan hatiku ini mesti ya. Dan bahwasanya bagaimana bagaimanapun engkau memerintahkan kepada hatiku, yaf'al, dia senantiasa turut, apa tuh, melakukannya, taat. Qalahu Imrul Qais, ini diucapkan oleh Imrul Qais, wahuwa min qasidah, kifa nabki, ini adalah diantara kumpulan qasidah yang dikandungi pada qasidah, kifa nabki, yang sudah masyhur itu. Sisi lughah, agarraki bikasril kaf, khitabunil mu'annas, khitab bagi mu'annas dengan kasrah kaf. Wa huwa istifhamun inkari, dan di sini istifhamnya istifham inkari, pengingkaran maknanya. Janganlah gitu lah. Janganlah memperdayamu cintaku kepadamu yang membunuh diriku. Wa annaki mahma ta'muri qalba yafali. Dan tidak perlu jawaban. Istifham ingkar dan taubih. Di dalamnya ada taubih. Pengingkaran dan celaan. Ay hamalaki ala al-ghirrah. Yani membawamu kepada ghirrah. Ghirrah adalah fi'lu man lam yujarrib al-umur. Perbuatannya orang yang belum berpengalaman terhadap segala perkara. Yujarrib mencoba perkara-perkara belum berpengalaman gitu. Sehingga banyak terkecoh, banyak salah. Wal qatl al-imatah, al-qatl al-imatah, membunuh. Ta'muri bilya li'anna khitabu lil mu'annas. Ta'murina tadinya. Majzum dibuang nunnya. Wa hudifat lil tiqa'i sakinain. Dibuang di sini. Saya ulangi. Li'anna khitabu lil mu'annas. Juga. Ta'murin. Wa hudifat lil tiqa'i sakinaini. Dan dibuang di sini. Apa yang dibuang? Ya nunnya. Oh, bukan akhir fi'il. Dia marfu'. Ya. Tak hanya saja buang nunnya, karena pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada apa dan pada apa? Hah? Sukun yang ada pada apa dengan yang pada apa? liltiqa'i sakinaini, karena pertemuan dua sukun. Aslinya apa? Ta'murina. Di sini mana dua sukunnya? Ada enggak? Seperti enggak ada ya. Ya mungkin asli ta'murina di fathah kan, kemudian setelahnya baru sukun lamnya. Enggak ada ya? Ada enggak pertemuan sukunnya? Ya kalau dibuang nunnya pertemuan dua sukun, ta'muril qalba. Berarti ya-nya yang dibuang. Ya. Lihat di situ. Wa ta'muri bil ya karena khitabul muannas, ta'muri dengannya karena di khitab Arab bicara kepada seorang wanita juga. Uhuzifat, apa yang dibuang di sini? Ya-nya. Liltiqa'i sakinaini, karena pertemuan dua sukun ya kan. Ta'muril. Ya dibuang dalam ucapan, dalam bacaan. I'rabnya hamzah lil istifham gharra fil madin wal kaf damir muttasil fi mahalli nasbin afulun bih. Anna harfu taukid wa nasbin hub ismu ismuha wal kaf fi mahalli jar bil idafah atau bil mudaf. Qatili khabaruha khabar anna wa huwa marfu' ala matrufi dhammatun muqaddarah ala ma qabla al ya man'a min dhuhuriha ishtighal al mahal bi harakatil munasabah wal ya mudafun ilayh wal masdar al munsabik min an wa ma ba'daha fa'il. Jadi fa'il, fa'il dari agarra anna hubuk qatili, itu masdar muawwal, dita'wil menjadi fa'il. Wa taqdir agarraki minni qatlu hubbuki, qatlu hubbiki. Takdirnya agharraki minni qatlu hubbiki li aimatatuhu li ya wa annaka, kemudian wa annaka alwaw harfu atfin al harfu tawkidin wa nasbin wal kaf ismuha mahma ismu syarat jazim fi mahal rafin mubtadat tajzimu fi'layni al awal fi'lu syarat wa thani jawabuh ta'muri fi'lu syarat majzumun bi'adati syarat wa huwa majzum mu'alamatu jazmihi hadfun nun. Kalau ta'muri itu sebagai apa? Irabnya sebagai apa? Ta'muri sebagai ismu syarat ya kan? Maka dibuang nunnya. Wa annaka mahma ta'muri al-qalba. Mahma. Ta'muri itu majum dengan mahma. Mahma ismu syarat jazim fi mahalli rafin mubtada tajzimu fi'laini al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu ta'muri fi'lu syarat majzum bi adati syarat wa huwa majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsa wa ya'il mu'annatha al-mukhatabah dhamirun muttasil fi mahalli rafin fa'il. Al-qalba maf'ulun bih wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul fi mahalli rafin khabar. Khabar. Khabar tadi apa? Mahma, mahmanya mubtada tadi. Yaf'ali jawab syarat wa alamatu jazmihi sukunu akhirih wa hurrika bil kasrah li qafiyati syi'r. Diharokati di sini yaf'ali dengan kasrah padahal asalnya sukun karena itu merupakan penghujung syi'r. Qafiyah syi'r. Wal ma'na qad gharraki ay khada'aki minni kaunu hubbuki qatili wa kaunu qalbi muti'an laka bihaythu innaka mahma ta'muri al-qalba bih min syai'in yaf'alhu. Maknanya qad gharraki, sungguh telah gharraki ay khada'aki, memperdaya dirimu terhadapku, rasa cintaku kepadamu yang membunuh. Nah, itu membuat dia terperdaya. Jadi dia mau berbuat sesukanya lah, karena dia sudah tergila-gila kepada si wanita ini sehingga terpedaya si wanita itu. Wa kaunu qalbi muti'an, dan juga keberadaan hatiku senantiasa taat kepadamu, ini memperdaya kamu. Bihaitsu annaki mahma, di mana kau bagaimanapun saja memerintahkan kepada hati ini dengan sesuatu perintah, yaf'alhu, mesti dia akan mengerjakannya. Wa syahid, yang menjadi syahid di sini pendukung pembahasan pada mahma, haitsu jazamatil fi'lain, di mana mahma menjazamkan dua fi'il. Dalam ayat juga ada mahma apa? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayati litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Tanbih, perhatian, yajuzu laka fima wa man wa mahma muru'atu lafziha wa wal ifrad wa tadzkir. Ini untuk kita pertengahan sih lumayan ya. Kaya penjelasannya. Ada ya robnya, ada maknanya, ada yang lainnya. Tanbih. Boleh bagimu pada ma, man, mahma untuk memperhatikan lafadznya. lafadznya apa? Ma, man, mah, ma, mufrad muzakkar. Ya. Yaitu al-ifrad wa tazkir. Wa hadha huwal ghalib. Ini umumnya. Boleh pula bagimu mura'atu ma'naha, melihat, memperhatikan maknanya. Jadi kalau maknanya man mu'anas, dijadikan pemirsa yang kembali kepada mu'anas. Maknanya jamak, dijadikan pemirsa yang kembali kepada jamak. Wahuwa qalil, tapi ini yang kedua, menjaga, memperhatikan makna isim-isim syarat tersebut sedikit. Contoh, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal saliha. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal saliha. Fa dhukira ri'ata lilafad, ri'ata lilafzi. Ya. Thumma unnisa ri'ati lil ma'na. Dimuzakarkan fi'il yang setelahnya yaqnut, qanata yaqnutu, ya kan? Karena apa? Ri'ati lil lafzi, karena melihat lafaznya man apa? Muzakkar, mufrad. Thumma unnis kemudian mu'anas wa ta'mal. Ya kan? Kembalinya kan kepada istri Nabi. Wa ma yaqnut min kunna. Yaqnut dengan muzakkar karena man, lafaznya muzakkar. Kemudian ta'mal yang keduanya dengan mu'anas, karena mana mu'anas. Ri'ayat il-ma'na. Wa nahu, dan contoh juga. Man yakuma akum ma'ahuma. Man yakuma akum ma'ahuma. Ay kullu isnain yakuman. Setiap dari dua orang itu berdiri. Ma'na man di sini kullu isnain. Wa man yakumu akum ma'ah. Ay maknanya kullu jam'i, jam'i rijalin yakumun. Ya, selesai. Ya, sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.